بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita akan mengambil poin yang ke-18, karena sebelumnya kita telah mengambil poin yang ke-19, kita langkahi poin yang ke-18, maka pada siang hari ini kita akan mengambil poin ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Qala rahimahullahu ta'ala la'alla min fawaid ta'khir dhikri dhalika al-qatil an dhikri al-amri bidhabhi al-baqarah fi qisati Musa ma'a bani Israel li'anna siyaqa siyaq dham li bani Israel wa ti'dad ma jara lahum mimma yuqarrir dhalika. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sepertinya dari fawaid diakhirkannya penyebutan al-qatil, orang yang terbunuh, sehingga disebutkan di sana perintah untuk menyembelih sapi. Andzikri amri bidzabril baqarah. Andzikril amri bidzabhil baqarah. Pada kisah Musa bersama Bani Israel, fi qissati Musa ma'a Bani Israel. Karena siak, dikarenakan kontes dari ayat di sini, siaku dhammin liban Israel adalah konteks yang menunjukkan dham, tercelanya Bani Israel. Wa ti'dad, dan dengan kontes untuk menyebutkan sejumlah majara lahum, apa yang terjadi pada mereka, mimma yuqarrir dhalika, apa yang terjadi pada mereka yang dengan kejadian ini atau dengan kejadian-kejadian tersebut menetapkannya perkara diakhirkannya penyebutan al-qatil dzalika. Kita mungkin membuka mushaf pada surah Al-Baqarah dari ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih sapi. Mereka pun mengatakan, Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Maka mereka pun mengatakan, apakah engkau wahai Musa ingin menjadikan kami sebagai olok-olokan dan candaan? Atau apakah engkau menjadikan kami ejek-ejekan? Maka Nabi Musa pun mengatakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, a'udzu billahi, saya berlindung kepada Allah, saya menjadi orang yang, atau saya berlindung kepada Allah, aku menjadi dari orang-orang yang bodoh, yaitu dari orang yang mengejek dan memperolok. Ayat ini disebutkan lebih dahulu, kemudian disebutkan keterangan-keterangan yang lain berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada Bani Israel, sampai kemudian sejumlah kejadian-kejadian yang dilakukan oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Bani Israel tersebut disebutkan oleh Allah sampai kepada ayat ke-72 dalam suratul Baqarah, wa id qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ketika kalian membunuh satu jiwa yang kalian berselisih tentangnya, kemudian Allah menampakkan apa yang kalian sembunyikan pada dada-dada kalian. Allah membuka apa yang kalian sembunyikan tentang perkara orang yang terbunuh tersebut. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, faqulna dribuhu bi ba'dihā kadzalika yuhyi Allāh al-mautā wa yurīkum āyātih la'allakum ta'kilūn. Kemudian kami pun mengatakan kepada mereka, kami memerintahkan mereka pukulkanlah sembelihan sapi atau dari sebahagian dari sembelihan sapi tersebut, dari bahagian sembelihan sapi tersebut kepada yang terbunuh. Idribuhu biba'diha, pukulkanlah kepada yang mati ini biba'diha, dengan sebahagian atau dengan bahagian dari sembelihan sapi tersebut. Maka kemudian hiduplah orang yang terbunuh ini dan menyampaikan tentang perkaranya. Kadzalika yuhyillah al-mauta, demikianlah Allah menghidupkan yang mati, dan itu mudah bagi Allah. Wa yuriikum ayatihi, dan Allah ingin memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, kebesarannya, keperkasaannya. La'allakum ta'kilun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang berakal dan mau memikirkan. Jadi perintah disembelihnya atau perintah untuk menyembelih sapi didahulukan dengan tujuan nantinya untuk dengan sebab memukulkan daging tersebut, Allah apa nantinya untuk memukulkan kepada yang si terbunuh ini dan kemudian hidup kembali, dengan penyebutan di akhir, dengan penyebutan di akhir. Maka tujuannya sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, menyebutkan pembunuhan terlebih dahulu, mengakhirkan penyebutan pembunuhan dari orang yang terbunuh tersebut dengan mengedepankan menyembelih baqarah, karena diinginkan di sini untuk mencela dan menjumlah sejumlah dari perbuatan-perbuatan yang didapatkan pada Bani Israel dari perbuatan-perbuatan tercela. Qala rahimahullahu ta'ala, jadi li'anna siyak siyaku dhammin li Bani Israel, konteksnya dikarenakan konteksnya adalah konteks untuk celaan kepada Bani Israel dan menjumlah sejumlah apa yang terjadi pada mereka, mimma yuqarriru dhalika, dari apa yang ditetapkan dengan penyebatan al-qatil atau maaf penyebutan adzabuhul baqarah pertama kali. Falau qadima dzikrul qatil ala amril ala al-amri bidzabhil baqarah la sarat qissah wahidah. Seandainya Allah menginginkan menyebutkan atau mengedepankan penyebutan qadima dzikru, mengedepankan penyebutan yang terbunuh dari perkara menyembelih baqarah atau perintah menyembelih baqarah, seandainya yang dikedepankan berita tentang terbunuh baru diakhirkan menyembelih baqarah, la sarat qissah wahidah, ini bisa saja diinginkan satu kisah, la sarat qissah wahidah wa qadiyatan dakhilun ba'diha aw dakhilun ba'duha fi dimni ba'd, Sementara kenyataannya permasalahan yang disebutkan sebagian yang lain masuk kepada sebagian yang lain. Fafassala hadha min hadha, sehingga Allah merinci dari ini dan itu. Liyatabayyana dhammuhum wasu' fi'alihim fil qadiyatain, dengan tujuan agar menjadi jelas bagaimana tercelanya mereka, wasu' dan bagaimana jeleknya perbuatan-perbuatan mereka dalam dua qadiyah, dalam dua masalah tersebut. Jadi wa qadiyah dan kenyataannya masalah ini masuk pada sebagian yang lain. Maka kemudian Allah merinci antara ini dan itu agar menjelaskan bagaimana tercelanya Bani Israel dan jeleknya perbuatan mereka dalam dua masalah yang disebutkan. Yaitu pertama, masalah terbunuhnya, masalah pembunuhan yang mereka lakukan, dan masalah diperintahkan untuk menyembelih sapi yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dengan masalahnya, dan didapatkan di sana bagaimana jeleknya perbuatan mereka dan bagaimana tercelanya perbuatan mereka, walaupun satu dengan yang lainnya saling memberikan keterangan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walihada ata fi ibtida'i kullin minha, oleh karena itu didatangkan di setiap dari ayat tersebut, fi ibtida'i kullin minhuma, di setiap dari ayat, pembukaan dari ayat tersebut, walihada ata, oleh karena itu didatangkan di setiap pembukaan dari ayat tersebut, fiptida'i kullin minha o minhuma, bi'idh, dengan kalimat idh. Addala ala tadakkuri tilkal hal wa taswiriha, yang menunjukkan pengingatan dan penyebutan keadaan tersebut dan penggambarannya. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ayat yang telah kita baca. Tsumma qal, wa idz qataltum nafsan faddaratum faddaratum fiha, juga ayat yang telah kita baca, nampak dengan jelas dimulai dengan penyebutan perintah menyembelih, baru terakhir disebutkan ternyata di sana ada perkara yang lain, masalah pembunuhan yang terjadi dan ingin diketahui siapa yang melakukannya, siapa pelakunya. Waliyurat, waliyurat taba alaihi aidan ma dzakara ba'dahu min qawlihi fa qulna dribuhu bi ba'daha ila akhiril ayat, wallahu a'lam. Dan agar didapatkan juga dari apa yang disebutkan setelahnya, yaitu firman Allah, faqulna dribuhu bi ba'dihā, ini juga sudah kita baca, pukulkanlah dari yang terbunuh ini dengan bahagian sembelihan sapi yang disembelih, bi ba'dihā, yaitu didapatkan hasil dari sembelihan tersebut, menghidupkan yang telah mati, tentunya dengan izin Allah kepada nabinya Musa alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Keterangan ini menunjukkan bahwa ternyata Allah menerangkan sebelumnya ayat dengan maksud dan tujuan, dengan maksud dan tujuan yang mulia, dan mengakhirkan yang lainnya dari wasilah sampai kepadanya maksud tersebut. Kenapa diperintahkan mereka menyembelih sapi? Karena ternyata di sana ada yang terbunuh dan ingin Allah tampakkan kepada mereka perkasaannya dengan memukulkan potongan atau satu bahagian dari sembelihan sapi tersebut kepada yang terbunuh dan menghidupkannya. Dua kisah ini sebetulnya memiliki qadiyah masing-masing, tetapi satu dengan yang lain saling masuk dalam masalah, saling memberikan dukungan satu dengan yang lain, penguatan satu dengan yang lain. Dan dari dua masalah didapatkan di sana banyak kejadian dari Bani Israel atau banyak perbuatan dari Bani Israel yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya disebutkan ayat ini dalam tujuan konteksnya untuk mencela bagaimana jeleknya dan buruknya perbuatan Bani Israel pada saat itu, dan dengan tujuan mengetahui bagaimana jeleknya perbuatan mereka. Jadi tujuan mencela dan mengetahui bagaimana jeleknya perbuatan mereka, tentunya untuk mendapatkan keterangan yang nyaman, karena di sini sekedar memberikan penggambaran secara global dengan ayat, maka kita bisa membaca ayat langsung dari apa yang kita baca sebelumnya, yaitu ketika Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih Baqarah, seterusnya ayat sampai Allah memerintahkan mereka untuk memukulkan satu bahagian sembelihan sapi tersebut kepada yang terbunuh dan menghidupkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah luasnya dan kayanya ilmu Allah yang para ulama terus menggali dari ayat-ayat Allah dan tidak pernah mendapatkan kekosongan dari faedah, tetapi bahkan semakin digali semakin banyak keterangannya dan mendapatkan rahasia-rahasia dari keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bagi yang lainnya dari ahlul ilmi belum mendapatkannya, sehingga ini juga menunjukkan sebagaimana yang tadi kita katakan luasnya ilmu Allah yang kalau dikaji tidak akan ada habisnya, yang menunjukkan itu betapa luasnya ilmu Allah. Karenanya kita dapati juga para ulama tidak bosan-bosan dan tidak berhenti terus mengkaji agama Allah sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kita dapatkan beliau mengkaji kajian ini atau kitab yang beliau tulis ini dengan bentuk kajian dari beliau terhadap ayat-ayat setelah sebelumnya. Beliau telah menulis tafsir, bahkan meringkas tafsir tersebut dari awal surah sampai akhir surah, menerangkan fawaid, mengambil fawaid di dalamnya. Tetapi beliau tidak cukup sampai di situ, sampai menulis kembali, mengambil keterangan-keterangan fawaid ayat yang mungkin masih belum terpecahkan di saat itu. Kemudian beliau kaji kembali, beliau ulang kajian dan beliau dalami, sampailah dengan keterangan yang kita dapatkan pada karya beliau ini. Dan sebagaimana disebutkan, ini merupakan karya-karya di akhir hidup beliau rahimahullahu ta'ala dalam bidang kajian ayat atau tafsir ayat. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi contoh yang baik bagi kita semuanya keterangan-keterangan tadi, dan tentunya menghasung kita untuk semakin menuntut ilmu dan mendalami ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.